Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Namun di samping itu, seorang sayyid, seorang tuan dari budak tersebut, hendaknya dia juga memberikan rifq, memberikan kebaikan, kemurahan hati bagi budaknya tersebut di dalam melunasi pembayaran-pembayaran mukatabahnya. Karena yang demikian itu merupakan hal yang masuk dalam ta'awun di atas kebaikan. Bahkan Allah SWT telah menjadikan seorang mukatabah termasuk salah satu dari golongan orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Itu mereka masuk dalam kategori firqab, budak-budak yang dia ingin untuk memerdekakan dirinya dengan melakukan pembayaran atas penebusan dirinya tersebut. Dan Rasulullah SAW juga telah mengabarkan dalam sebuah hadis tentang adanya ganti yang akan Allah berikan bagi orang yang dia membelanjakan dirinya untuk suatu hal yang tujuannya baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nasi yuridu ada'aha addaha Allahu anhu." Barang siapa dia mengambil harta orang dengan tujuan nanti ingin dia lunasi, maka Allah akan lunaskan baginya. Wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambil harta orang-orang dengan tujuan untuk merusak atau menghabiskan harta tersebut, tidak ingin mengembalikannya, maka Allah akan rusak baginya. Kemudian orang yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini yang berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dia ingin menikah atau dia menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya. Maka pernikahan ini merupakan suatu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan terdapat banyak faedah yang banyak dari pernikahan tersebut. Di antaranya adalah Allah janjikan aun, pertolongan bagi orang yang melakukannya. Dan itu merupakan bentuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, serta termasuk sunnah-sunnahnya para Rasul. Di samping itu juga dengan menikah maka bisa menjaga kemaluannya, menundukkan pandangannya, dan bisa menghasilkan keturunan-keturunan. Bahkan ketika menikah maka menginfakkan harta untuk istri dan anak apabila itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena menjalankan perintah Allah, maka itu akan mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik yang diinfakkan itu berupa makanan, minuman, pakaian atau dalam hal-hal lain yang itu merupakan kebutuhan mereka. Semuanya itu merupakan suatu kebaikan bagi seorang hamba. Maka seorang yang dia membelanjakan hartanya dengan tujuan-tujuan baik tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan adanya ganti atas apa yang mereka infakkan. Dan sebaliknya, apabila harta yang diinfakkan itu dalam perkara yang tidak Allah cintai, dalam kemaksiatan atau dalam berbuat israf, dalam kemudahan berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara yang mubah, maka Allah tidak menjanjikan atau tidak menanggung adanya ganti bagi orang yang membelanjakannya. Bahkan bisa jadi hal itu tidaklah mendatangkan kecuali kerugian apabila dibelanjakan pada perkara-perkara yang tidak Allah cintai, pada perkara-perkara maksiat atau pada perkara-perkara yang bersifat israf, berlebih-lebihan melampaui batas di dalam perkara-perkara yang mubah. Maka demikianlah pembahasan tentang hadis yang mulia ini, di mana dalam hadis ini disebutkan tiga bentuk amalan yang apabila seorang menginfakkan hartanya di dalam amalan-amalan tersebut, maka mereka termasuk orang yang berhak untuk dibantu atau berhak untuk mendapatkan janji yang telah Allah berikan berupa bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.